بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله kita lanjutkan kajian tafsir Suratul A'raf ayat yang ke-80 sampai 84 insyaallah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waluta idza qala liqaumihi, dan ingatlah kisah Nabi Lut alaihi salam ketika Nabi Lut berkata kepada kaumnya, atatunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, mengapa kalian melakukan perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan seorang pun di alam semesta ini sebelum kalian? Innakum latatunar rijala shahwatan min dunin nisa, sesungguhnya kalian menggauli laki-laki dengan penuh syahwat, bukan wanita. Bal antum qaumun musrifun, bahkan kalian adalah kaum yang sangat berlebihan. Wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu, dan tidaklah jawaban kaumnya kecuali mereka berkata, akhrijuhum min qaryatikum, usirlah Lut dan orang-orang yang mengikutinya dari negeri kalian. Innahum unasi yatatoharun, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sok suci. Fa'anjainahu wa ahlahu, maka kami selamatkan Nabi Lut dan keluarganya. Illam ra'atahu kanat minal ghabirin, kecuali istrinya, maka dia termasuk orang-orang yang binasa. Wa amtarna alaihim matara, dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Fandur kaifa kana akibatul mujrimin, lihatlah bagaimana akibat orang yang suka berbuat dosa. Barakofiku. Qala Syaikh Abdurrahman ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah, waluta idza qala liqaumihi atatunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin ila akhiril qissah, ay wadhkur abdana Luta alaihi salatu wassalam id arsalnahu ila qaumihi ya'muruhum bi ibadatillahi wahdah wa yanhahum anil fahishatil lati ma sabaqahum biha ahadun minal alamin. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa Luta, sampai seterusnya, sampai akhir kisah, artinya, dan ingatlah tentang hamba kami yang bernama Lut alaihi salatu wassalam ketika kami mengutusnya untuk mendakwahi kaumnya. Ia memerintahkan mereka untuk beribadahnya kepada Allah saja dan melarang mereka dari perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari alam semesta ini sebelumnya. Faqala atatunal fahishata ay al khoslata allati balagat fil idami wasfina'ati ila an istaraqat anwa'ul fahsi. Nabi Lut berkata, kenapa kalian melakukan perbuatan keji, yakni perangai yang sangat melampaui batas, yang sangat besar dosanya, yang sangat besar kejihannya, bahkan sampai mengalahkan berbagai macam jenis kekejian ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin faqawnuha fahisatan min asna'il asya'i wa qawnuhum ibtada'uha wabtakaruha wasannauha liman ba'dahum min asna'i ma yakunu aydha. Tidak pernah seorang pun dari alam semesta yang mendahului kalian dalam hal ini. Perbuatan mereka disebut kecil, termasuk perkara yang paling menjijikkan. Dan juga dikarenakan mereka menjadi pelopor dalam masalah itu dan menjadi orang-orang yang pertama kali melakukannya dan membuat ajaran bagi umat sesudahnya. Ini merupakan kekejian yang pernah ada. Tsumma bayyana fi qawlihi innakum lata'tuna rijala shahwatan min dunin nisa ay kaifa tad'una nisa allati khalaqahunna Allahu lakum wa fihinna almustamta' almuwafaq lisyahwa wal fitrah wa taqbaluna ala adbar rijal allati yaghayatu ma yakunu fis sina'ati wal khabath mahallun takhruju minhul antan wal ahbathu allati yastahyi min dhikriha fadlan an mulamasatiha wa qabiha bal antum qawmu musrifun ay mutajawizuna lima haddahu wahu mutajari'una ala makharimihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kekejian apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut dalam firman-Nya, sesungguhnya kalian suka menggauli laki-laki dengan penuh syahwat, bukan wanita. Kenapa kalian meninggalkan wanita yang Allah ciptakan untuk bisa kalian jadikan sebagai istri kalian, yang bisa kalian bersenang-senang, yang sesuai dengan syahwat dan fitrah kalian? Justru kalian lebih suka dengan duburnya laki-laki yang merupakan sesuatu yang paling menjijikkan. Tempat di mana di situ keluar sesuatu yang sangat busuk dan sangat menjijikkan. Menyebutnya saja kita malu, apalagi memegangnya, apalagi mendekati dubur itu. Bahkan kalian adalah kaum yang sangat melampaui batas, yakni melampaui batas dari apa yang Allah tetapkan dan berani melanggar apa yang Allah haramkan. Wa ma kana jawabu qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun ayatanazzahuna an fi'lil fahishah wa ma naqumu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid. Ternyata jawaban kaumnya, mereka mengatakan, usirlah Lut dan pengikutnya dari negeri kalian, sungguh mereka adalah orang-orang yang sok suci, merasa suci, tidak mau melakukan perbuatan yang kecil tadi. Tidaklah mereka membenci para nabi dan pengikutnya, kecuali karena nabi dan pengikutnya beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Fanjainahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin ay al-baqin al-mu'adzabin amarahu wa ayyasriya bi ahli layla amarahu wa ayyusriya bi ahli layla fa inal adaba musbiqun qawmahu fasarabihim illa imra'atu asoba ma asobahu. Maka kami selamatkan Nabi Lut dan keluarganya kecuali istrinya. Dia termasuk orang yang binasa, yakni termasuk orang yang tinggal dan diadab. Allah memerintahkan Nabi Lut untuk membawa pergi keluarganya malam-malam dari kampung halamannya, karena azab Allah akan datang pagi-pagi menimpa kaumnya. Maka Nabi Lut membawa keluarganya pergi malam-malam kecuali istrinya. Dia akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, azab yang ditimpakan oleh kaumnya, yang ditimpakan untuk kaum mereka. Nah, kecuali istrinya, Allah akan menimpakan adab kepadanya sebagaimana yang akan Allah timpakan kepada kaum Nabi Lut. Wa amtarna alaihim matara ay hijatan haratan shadidatan min sijil wa ja'alallahu aliyaha safilaha fantur kaifa kana akibatul mujrimin al-halak wal khizad da'in. Dan kami menurunkan hujan kepada mereka dengan hujan batu yang sangat panas, yang sangat keras dari batu sijil. Allah menjadikan bagian atas negeri mereka menjadi bagian bawah dibalik. Lihatlah bagaimana akibat orang yang berbuat dosa. Mereka binasa. Mereka mendapatkan kerendahan abadi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dari ayat yang kita baca, mulai dari ayat yang ke-80 sampai 84, dan juga penjelasan dari Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di ta'ala, maka kita bisa mengambil beberapa faedah sebagai berikut. Yang pertama, dalam ayat ini ikhwan abidin a'uzakumullah menunjukkan bahwa Nabi Lut alaihissalam ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada kaumnya yang memiliki beberapa penyimpangan. Penyimpangan yang pertama ialah mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyimpangan yang kedua, mereka melakukan perbuatan liwat, nah, atau bahasanya homoseksual, menyetubuhi laki-laki dari duburnya. Nah, kemudian faedah yang kedua, di dalam ayat ini menunjukkan tentang haramnya perbuatan al-liwat. Nah, para ulama ahli fikih menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan liwat itu ialah ilaju zakarin fi duburi zakar, memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam duburnya orang laki-laki. Bahkan dijelaskan oleh para ulama al-unsa, atau di dalam dubur wanita. Sehingga kalau kita lihat definisi ini, al-liwat itu adalah perbuatan yang dikenal dengan apa ini? Sodomi. Homoseksual itu sodomi, yakni menyetubuhi seseorang melewati duburnya. Para ulama sepakat bahwa al-liwat ini adalah perbuatan yang diharamkan dan termasuk dosa besar. Bahkan mereka mengatakan annahu min aghladil fawahish, perbuatan liwat ini adalah perbuatan zina yang paling keji dan menjijikkan. Nah, taib barakofik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukuman bagi orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut di 10 surat di dalam Al-Qur'an. Ada 10 surat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, ini menunjukkan betapa kerasnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dari perbuatan tersebut. Nah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ahmad, disahihkan oleh Al-Albani dalam kitab beliau Irwaul Ghalil, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma wajadtumuhu ya'malu amala amali ma wajadtumu ya'malu amala qaumi lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Barang siapa yang kalian jumpai melakukan perbuatan seperti kaum Nabi Lut, maka bunuhlah orang yang menggagai, yang memasukkan kemaluannya, wal maf'ul bih, dan yang digagai, yaitu yang memiliki dubur yang dimasuki oleh kemaluan temannya. Dua-duanya di barakofik. Ini merupakan dalil yang menjelaskan bahwasanya perbuatan liwat termasuk dosa besar, dan bahkan disebut perbuatan zina yang paling menjijikkan dan keji. Baik. Kemudian faedah berikutnya tentang hukuman bagi orang yang melakukan liwat. Ternyata para ulama dalam hal ini terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, bahwa tidak ada hukuman had bagi pelaku liwat. Hukumannya adalah diberi pelajaran dengan cara dipukul atau dipenjara. Jadi tidak ada hukuman had tertentu untuk pelaku liwat, tapi hanya diberi pelajaran dengan cara dipukul atau dipenjara. Ini pendapat dipilih oleh Imam Abu Hanifah dan Ibnu Hazm. Alasan mereka bahwa tidak ada dalam Quran dan Sunnah hukuman khusus untuk orang yang melakukan liwat, katanya. Hujjah mereka ini maqdud, tertolak. Karena jelas dalam hadis tadi disebutkan bahwa hukumannya ialah al-qatlu, dibunuh. Nah, cukuplah apa yang disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ahmad dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma sebagai bantahan terhadap mereka, bahwa saja di situ disebutkan apa ini? Faqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Baik yang menggagai atau yang digagai, sama-sama dibunuh. Oleh sebab itulah kebanyakan para pengikut Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, mereka kemudian membuat kebijakan baru. Kalau sering melakukan liwat, maka baru dibunuh sebagai pelajaran, bukan hukuman had. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa orang yang melakukan perbuatan liwat mendapat hukuman had. Nah, ini adalah pendapat jumhur ulama. Akan tetapi kelompok yang kedua ini terbagi lagi pendapatnya. Nah, terbagi menjadi dua. Pendapat yang pertama, bahwa pelaku liwat harus dibedakan antara yang sudah menikah dan yang belum menikah. Kalau sudah menikah, maka dibunuh sampai mati sebagaimana zina. Kalau belum menikah, maka dicambuk 100 kali dan diasingkan atau dipenjara selama 1 tahun jika memang belum menikah. Jadi dipisah, ya, dibedakan pelakunya. Kalau sudah menikah dibunuh sampai mati, kalau belum menikah dicambuk 100 kali dan diasingkan atau dipenjara selama 1 tahun, sama seperti hukuman zina. Ini adalah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i wa Ahmad dalam satu riwayat. Adapun dalil yang mereka gunakan ialah riwayat dari sahabat Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu taala. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza at-rajulu ar-rajula fahuma zaniyani." Jika ada seorang laki-laki menggauli laki-laki, maka keduanya telah berzina. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Namun hadis ini dhaif. Barakallahu fikum. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa pelaku liwat mendapat hukuman had dibunuh, baik telah menikah ataupun belum menikah. Nah, hal ini berdasarkan keumuman hadis yang telah disebutkan tadi, yaitu yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ahmad, dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Irwaul Ghulil dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma wajadtumuhu ya'malu amala qaumil Lut?" Barang siapa yang kalian jumpai melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, faqtulul fa'ila wal maf'ula bih, maka bunuhlah yang menggagai atau yang digagai. Dalam hadis ini tidak disebutkan yang sudah menikah atau yang belum menikah. Berarti umum, baik yang sudah menikah atau yang belum menikah dibunuh. Baik. Di samping itu para sahabat sepakat, ada ijma sahabat bahwa pelaku perbuatan liwat dibunuh. Tidak membedakan antara yang sudah menikah atau yang belum menikah, dibunuh. Hanya saja kelompok yang kedua ini berbeda pendapat bagaimana cara membunuh pelaku liwat. Kalau dibunuh sepakat kelompok yang kedua, ya. Cuma mereka berbeda pendapat bagaimana cara membunuh mereka ini. Nah, ada beberapa pendapat di kalangan para sahabat dan juga para ulama tentang cara membunuh pelaku perbuatan liwat. Pendapat yang pertama, dilempar dari gedung yang tertinggi di negeri yang digunakan untuk liwat. Jadi dilempar dari atas gedung yang tertinggi daerah kasus liwat terjadi, kemudian dilempari batu. Nah, sudah dilempar dari atas gedung yang tinggi, remuk, kemudian dilempari batu. Nah, baik. Kalian tahu di sini gedung tertinggi yang mana? Hah? Yang atapnya bisa dinaiki dengan luas, ha? Nah, sementara ini gedung putih, atapnya dari cor, sehingga bisa leluasa lari-lari di atas. Nah, di bawah naik ke atas, kemudian dilempar ke bawah di tanah lapang, ya, di lapangan. Nah, jatuh remuk, dilempar rame-rame pakai batu, barakofiku, sampai mati. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Pendapat yang kedua, dibenturkan ke tembok sampai mati. Nah, jadi dibentur-benturkan ke tembok sampai mati. Sampai mati, targetnya ialah mati. Dibentur-benturkan ke mati-mati, terus dibenturkan terus sampai mati. Barakofikum. Yang dibenturkan bukan kakinya, kalau kakinya gak mati-mati, namun kepalanya biar cepat mati. Ini diriwayatkan dari sahabat Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum. Kemudian pendapat yang ketiga, dibakar hidup-hidup sampai mati. Nah, itu dinyalakan api yang menyala-nyala kobar-kobar. Nah, dimasukkan dalam api itu, dibakar sampai mati. Ini pendapat Abu Bakar, Ali dan Ibnu Zubair radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian pendapat yang lainnya, sebagian ulama ada yang berpendapat dirajam sampai mati seperti zina, ya. Baik. Adapun syarat utama mereka dibunuh adalah harus sudah balik. Sudah balik. Kalau yang melakukannya belum balik, ya, maka para ulama menjelaskan mereka diberi hukuman, tapi tidak sampai dibunuh. Ini adalah ijtihad dari para ulama. Barakallahu sebagaimana yang disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalau yang melakukannya itu belum balik, maka dihukum, tetapi tidak sampai dibunuh. Di sini ada pertanyaan, bagaimana kalau kita melihat ada yang melakukan riwayat, apakah boleh langsung kita bunuh? Barakofiko, al-jawab, hukuman had semacam ini adalah wewenang pemerintah dan yang ditunjuk oleh pemerintah. Barakofiko, tidak boleh main hakim sendiri. Adapun kalau hal itu terjadi di sini, ya sudah tinggal pulang saja, Bang. Ya, nah. Pak Fikup, daripada nanti kita bunuh, kita yang salahkan, ya. Nah. Masalahnya kita bukan penguasa, bukan pemerintah, ya. Jadi yang melakukan hukum had untuk pelaku liwat adalah pemerintah yang sah atau yang mereka tunjuk. Misalkan Pak SBY sekarang menjadi presiden Indonesia, ya. Ini kasus dilaporkan ke beliau, beliau mengatakan, ya, saya setuju, dihukum mati, saya tunjuk, ya, Mudir Am Al-Bajinah untuk mengeksekusinya. Ya, enggak apa-apa, karena memang sudah dipercaya sama pemerintah, ditunjuk, jadi sama saja mewakili pemerintah. Tapi kalau enggak tahu ya, gimana, ya enggak boleh, asal bunuh. Barakallahu, karena tidak memiliki apa ini wewenang dalam hal itu. Nah, kemudian ada yang bertanya, bagaimana kalau wanita menggauli wanita? Apakah termasuk liwat? Barakallahu, al-jawab tidak. Tidak termasuk liwat. Tidak termasuk liwat. Di dalam fikih, wanita yang berhubungan dengan sesama wanita itu disebut dengan tasahukun nisa. Tasahukun nisa, atau yang lebih ringkas, as-sihaq. As-sihaq, as-sihaq, ya, itu adalah wanita berhubungan dengan sama wanita, atau yang diistilahkan dengan lesbian. Ini bukan liwat. Dosa memang berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim wa Tirmidzi wa Abu Dawud dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yandu rajul ila awati rajul wa la al-mar'ah ila awati al-mar'ah. Untuk melihat laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki, wanita juga tidak boleh melihat aurat wanita. Wa la yuftir rajul ila rajul fi thawbin wahid. Laki-laki tidak boleh satu selimut dengan sesama laki-laki. Wala tufdil ma'ah ilal ma'ah fi thawbil wahid. Perempuan juga tidak boleh satu selimut dengan satu perempuan, dengan perempuan yang lain. Ini dalil tentang larangan had itu. Sehingga hukumannya bukan sebagaimana liwat. Berarti ya, tidak dianggap liwat, tapi as-sihab. Bagaimana hukumannya? Para ulama berbeda pendapat, karena tidak ada ketentuan dalam masalah ini dalam hadis atau dalam Al-Quran. Al-Imam Malik mengatakan bahwa hukumannya ialah dicambuk 100 kali. Nah, tapi tidak sampai hukuman apa ini? Bunuh. Ya. Nah, barakofikum. Siapa yang nyambuk? Ini pemerintah Muslim yang besar. Seandainya pelaku liwat bertaubat dengan sungguh-sungguh, apakah sebelum taubat dia harus dihukum dulu? Kalau tak ketangkap, tak usah ngomong, langsung taubat saja, jangan diulangi lagi. Para hukum, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni anda semua. Ya, nah, para hukum. Tapi kalau sudah sampai kasusnya ke tangan pemerintah Muslim yang besar, maka harus ditegakkan hukum apa ini? Had. Nah, taib. Kemudian di dalam ayat ini juga terdapat faedah bahwa Allah Subhanahu wa taala menghukum kaum Nabi Lut dengan dihujani batu yang sangat panas dari langit. Kemudian negeri mereka dibalik, tanah yang di bawah menjadi atas, yang atas menjadi bawah, dan mereka hancur dan binasa seluruhnya. Mengapa istrinya Nabi Lut juga diadab? Barakikum, karena menjadi mediator. Ya, jadi istrinya Nabi Lut ini menjadi agen resmi untuk melakukan liwat, walaupun dia tidak melakukannya. Ya, nah, termasuk melakukan apa ini? At-ta'awun alal ismi wal udwan. Nah, istrinya Nabi Lut, barakikum. Sehingga kalau ada tamu laki-laki yang datang ke rumahnya, itu langsung kaumnya Nabi Lut dikasih tahu. Sebagaimana kasus malaikat yang mendatangi Nabi Lut dan menjelma menjadi laki-laki yang sangat tampan, barakofikum. Maka istrinya Nabi Lut memberitahu kaumnya. Akhirnya kaumnya berbondong-bondong ke rumah Nabi Lut untuk, ya begitu, ya, memenuhi nafsunya, barakofikum. Baik, barakallahu. Mungkin cukup sampai di sini, ya. Ingat, jangan kalian jadikan sebagai wawasan semata. Ya, kalian adalah orang-orang yang tinggal di sebuah tempat dengan waktu yang cukup lama dan kumpul dengan sesama jenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Barakofikum. Kalau memang sudah enggak tahan, langsung saja menikah. Barakofikum. Jangan sampai melakukan tindakan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Begitu kalian ketangkap, barakofikum, nanti kita kasih pelajaran. Bukan hukuman had, kasih pelajaran saja. Naam, barakofikum. Tentunya pelajaran yang terakhir adalah silakan kembali ke pangkuan orang tua. Ya. Nah, ingat, jangan dibunuh secara langsung atau main hakim sendiri, karena itu adalah hak dan wewenang pemerintah muslim yang sah. Wallahu taala a'la bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.